Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan kitab Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Quburi Masajid, masih dalam fasal yang menerangkan tentang beberapa contoh syubhat pihak-pihak mereka-mereka yang menjadikan atau yang melegalkan untuk membangun masjid di atas kuburan. Kemudian kita masuk pada syubhat yang kedua. Setelah kita menyelesaikan contoh syubhat yang pertama, demikian pula jawaban dan sanggahan para ulama terhadap syubhat tersebut. Kata beliau rahimahullah, adapun syubhat yang kedua, wa amma syubhatus tsaniyah wa hiya anna qabran nabi alaihi salatu wassalam fi masjidihi kama huwa mushahadul yaum walau kana dhalika haraman lam yudfan fihi, bahwa mereka yang membolehkan atau yang melegalkan untuk membangun masjid di atas kuburan atau memasukkan kuburan ke dalam masjid, mereka berhujjah dengan kondisi sekarang, ya, yang disaksikan oleh kaum muslimin, di mana kuburan Nabi itu berada di dalam Masjid Nabawi di Madinah. Ya, yang kalau seandainya hal ini diharamkan, maka tentunya beliau tidak mungkin dikubur di dalam Masjid Nabawi. Naam. Dan ini termasuk alasan yang sering kita dengar. Demikian pula hujah yang terbesar, ya, dari sekian alasan untuk melegalkan, ya, perbuatan membangun masjid di atas kuburan atau memasukkan kuburan ke dalam masjid. Ya. Terus apa jawaban, demikian pula solusi dari pernyataan ini? Wal jawab anna hadza wa in kana huwal mushahadul yaum fa innahu lam yakun kadzalika fi ahdi sahabati, bahwa fenomena ini, pemandangan yang kita saksikan pada hari ini, ya, pada zaman kita ini, kalaulah seandainya memang terjadi demikian, ya, memang fakta seperti itu, maka ini sejatinya tidak terjadi di zaman para sahabat dahulu. Fa innahum lamma mata alaihi salatu wassalam dafanuhu fi hujratihi allati kanat bijanibi masjidihi. Karena dahulu para sahabat, tatkala Rasulullah wafat, mereka menguburkan Rasulullah di kamar beliau yang kebetulan ketika itu berada di sisi atau di samping Masjid Nabawi. Nah, jadi perlu difahami bahwa letak dan posisi, ya, rumah Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu rumah-rumah istri-istri beliau, itu berada di samping Masjid Nabawi dahulu. Ya. Maka tatkala Rasulullah wafat, maka beliau pun dikuburkan di salah satu rumah dari rumah istri-istri beliau, tepatnya di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, di dalam kamarnya. Wa kan yufsalu bainahuma jidarun fihi babun. Yang ketika itu antara rumah Rasulullah, ya, istri beliau, dengan Masjid Nabawi terpisah, ya, dengan satu dinding yang memiliki pintu. Jadi ada pintu masuknya. yang jelas terpisah, ya, antara rumah Rasulullah, ya, rumah istri beliau dengan Masjid Nabawi. Kana alaihi salatu wassalam yakhruju minhu ilal masjid. Ya, dan pintu tersebut merupakan akses yang ma'ruf, ya, menjadi pintu keluar masuk Rasulullah, ya, ke dalam Masjid Nabawi. Wa hadha amrun ma'rufun maqtu'un bihi 'inda al-ulama. Dan ini perkara yang sudah diketahui bersama dan telah ditetapkan oleh para ulama. Ya, wala khilafa fi dzalika bainahum. Ya, sehingga tidak ada perbedaan pendapat, ya, di kalangan para ulama tentang masalah ini, bahwa dahulu ketika Rasulullah masih hidup, antara rumah beliau dengan Masjid Nabawi terpisah. Ya, terpisah meskipun posisinya di samping Masjid Nabawi. Sehingga dari sini nampak bahwa beda antara masjid dengan rumah beliau. Ya, sehingga tatkala beliau wafat itu dikubur bukan di dalam Masjid Nabawi, tapi tepatnya di dalam, ya, rumah Aisyah, lebih tepat lagi di dalam kamarnya. Wasahabatu hainama dafanuhu alaihi salatu wassalam fil hujrati innama fa'alu dhalika kay la yatamakkana ahadun ba'dahu min ittikhadhi qabrihi masjidan. Dan dahulu para sahabat tatkala mereka menguburkan, ya, Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam kamar Aisyah, sesungguhnya mereka melakukan hal tersebut agar supaya orang-orang yang belakangan, ya, itu tidak ada yang menjadikan kuburan beliau sebagai masjid. Ya, jadi sengaja memang disembunyikan, ya, tidak ditampakkan. Ya, sudah di dalam rumah, ya, tambah lagi bukan di ruang utama, tapi di dalam kamar. Ya, kama sabaqa bayanuhu fi hadithi Aisyah wa ghairihi. Ya, dan ini sudah kita sebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Sehingga ini yang harus diketahui bersama, bahwa dahulu ketika Rasulullah wafat itu tidak serta-merta dikubur oleh para sahabat di dalam Masjid Nabawi. Ya, tapi di rumah Aisyah, ya, itu pun di dalam kamarnya. Ya, naam. Walakin waqa'a ba'dahu ma lam yakun fi husbanihim. Ya, akan tetapi terjadi, ya, setelah generasi para sahabat sesuatu yang di luar dugaan sama sekali. Ya, dzalika annal walida ibn Abdul Malik, ya, amara sanata 88 bihadmil masjidin nabawi wa idafati wa hujari azwaj rasulillah ilaihi. Nah, di mana ketika Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, ya, putra dari Abdul Malik bin Marwan rahimahullah, beliau sebagai khalifah di Madinah, ya, itu memerintahkan tepatnya pada tahun 88 Hijriah untuk merenovasi Masjid Nabawi, kemudian memasukkan, ya, kamar-kamar atau bilik-bilik atau rumah-rumah istri-istri Nabi, ya, ke dalam Masjid Nabawi. Ya. Fa udkhila fihi al-hujratu an-nabawiyyah hujrata Aisyah. Maka dimasukkanlah ke dalam area Masjid Nabawi, ya, kamar-kamar atau bilik-bilik Rasulullah, ya, termasuk kamar Aisyah radhiyallahu taala anha yang di dalamnya terdapat kuburan Nabi. Fasara al-qabru bidzalika fil masjid, sehingga, ya, menjadikan kuburan Nabi itu berada di dalam area Masjid Nabawi. Naam. Perhatikan tahun peristiwa dimasukkannya, ya, rumah-rumah istri-istri Nabi ke dalam Masjid Nabawi. Itu di masa kekhilafahan Al-Walid ibn Abdul Malik. Ya. Di sini disebutkan oleh beliau pada tahun 88 Hijriah. Ya, 88 Hijriah. Rasulullah wafat tahun ke-10 Hijriah. Ya. Sehingga sekian puluh tahun setelah itu, ya, ternyata terjadi renovasi dan pelebaran area Masjid Nabawi yang kemudian memasukkan rumah beliau ke dalam Masjid Nabawi. Nah, walam yakun fil Madinatil Munawwarati ahadu min as-sahabati hina dzak khilafan lima tawahama ba'dhum. Dan ketika itu di kota Madinah sendiri, ya, tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat yang ada, ya, yang masih hidup, ya, di masa itu, ya, di masa kekhilafahan Al-Walid bin Abdul Malik, menyisihi sebagian persangkaan, ya, para ulama, sebagian pihak yang mengklaim, yang menyangka bahwa peristiwa renovasi Masjid Nabawi yang kemudian memasukkan, ya, kuburan Nabi ke dalam Masjid Nabawi itu di zaman para sahabat. Ya, kalau seandainya para sahabat itu, ya, ataupun kalau seandainya peristiwa itu tidak diperbolehkan, bahkan dilarang, tentunya para sahabat akan mengingkari. Ya, para sahabat akan mengingkari. Namun ternyata mereka diam. Ya, menunjukkan bolehnya. Kita katakan itu terjadinya tahun berapa, ya, dan di masa siapa. Ya, nah, dan ternyata terjadi di masa kekhilafahan Al-Walid bin Abdul Malik, dan di masa itu tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat yang masih hidup, yang masih tinggal di kota Madinah. Ya, sehingga kalau misalkan dikatakan tidak ada para sahabat yang mengingkari perbuatan itu, ya wajar karena sudah enggak ada. Yang sudah meninggal yang ada di kota Madinah. Berkata Al-Allamah Al-Hafidz Muhammad bin Abdul Hadi dalam Sharhul Munqidh an Asharul Manqi, kata beliau rahimahullah, wa innama udkhilatil hujratu fil masjid fi khilafatil Walid ibn Abdul Malik ba'da mauti amatu sahabati alladhina kanu fil Madinah. Dan sesungguhnya dimasukkannya kamar Aisyah yang terdapat di dalamnya kuburan Nabi ke dalam Masjid Nabawi itu terjadi di masa kekhilafahan Al-Walid bin Abdul Malik, dan itu setelah wafatnya seluruh para sahabat yang ada atau yang tinggal di kota Madinah. Ya, artinya memungkinkan di tempat yang lain, di kota yang lain, itu ada sahabat yang masih hidup. Namun terkhusus di kota Madinah ketika itu sudah enggak ada. Ya, semuanya sudah wafat, sudah meninggal. Nah, wa kana min akhirih mautan Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan di antara para sahabat yang ada di kota Madinah yang paling terakhir meninggal, yang diketahui adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Wa tuwfiya fi khilafati Abdul Malik. Dan beliau Jabir radhiyallahu taala anhuma, beliau telah wafat di masa kekhilafahan Abdul Malik bin Marwan, yaitu ayahnya Al-Walid bin Abdul Malik. Ya, jadi sebelum Al-Walid bin Abdul Malik menjabat sebagai khalifah di Madinah, maka sahabat Jabir sudah wafat, dan beliau yang paling terakhir dari sahabat Madinah yang meninggal di kota Madinah. Fa'innahu tuwfiya sanata 78. Karena beliau, sahabat Jabir, ini telah wafat pada tahun 78 Hijriah. Ya, pada tahun 78 Hijriah. Wal Walid tawalla sanata 86. Sementara Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik itu, ya, memerintah di kota Madinah sebagai khalifah itu pada tahun 86 Hijriah. 86 Hijriah. Nah, baru menjabat sebagai khalifah di Madinah. Ini Al-Walid bin Muslim. 8 tahun sebelumnya itu sahabat sudah enggak ada. Bahkan yang terakhir adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Wa tuwfiya sanata 96. Dan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, beliau pun wafat pada tahun 96 Hijriah. Ya, fakana bina'ul masjidi wa idkhal al-hujrati fihi fima baina dhalik, sehingga peristiwa ya renovasi dan pembangunan Masjid Nabawi yang kemudian memasukkan ya kamar Aisyah yang terdapat di dalamnya kuburan Nabi ini terjadi di antara tahun tersebut, yaitu di antara tahun pertama kali Al-Walid bin Abdul Malik menjabat sebagai khalifah, yaitu pada tahun 86 Hijriah sampai wafatnya, yaitu sampai 96 Hijriah. Ya, selama 8 tahun ini terjadi renovasi. Dan beliau tidak menyebutkan tepatnya tahun berapa terjadi renovasi dan pemugaran Masjid Nabawi tersebut. Ya. Yang jelas intinya barakallahu fikum, peristiwa ya dimasukkannya kuburan Nabi yang ada di dalam rumah Aisyah itu tidak disaksikan oleh seorang sahabat pun. Ya, tidak ada satupun sahabat yang merestui, yang meridhai dan yang menyetujui ya peristiwa tersebut. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah di catatan kaki kata beliau, wa innama lam yusamma al-hafiz Ibn Abdul Hadi as-sanah allati waqa'a fiha dhalika li'annaha lam tarid fi riwayatin thabitatin 'ala tariqatil muhaddithin. Bahwa Al-Hafiz Ibn Abdul Hadi rahimahullah di dalam penukilan yang barusan kita sebutkan, beliau tidak menyebutkan ya tahun berapa tepatnya terjadi pemugaran dan renovasi Masjid Nabawi tersebut. Ya, hanya kisaran saja. Ya, antara tahun 86 Hijriah sampai 96 Hijriah. Nah, ini berarti sekitar 10 tahunan. Beliau tidak menyebutkan tahun berapa tepatnya. Nah, meskipun sebelumnya beliau nukilkan pula dari ulama yang lain, yaitu dari Tarikh Ibnu Jarir, yaitu pada tahun 88 Hijriah. Walhasil Ibn Abdul Hadi rahimahullah tidak menyebutkan tahun berapanya. Ya, karena memang tidak ada satu riwayat yang sahih yang datang dari para ulama Ahlul Hadis yang menjelaskan secara sharih tentang tepat ya tahun pemugaran dan renovasi Masjid Nabawi. Wa man aqalnahu an Ibnu Jarir huwa min riwayatil Waqidi wa hum muttaham. Adapun yang kami nukilkan barusan yaitu pada tahun 88 Hijriah dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah itu berasal dari riwayat Al-Waqidi, dan beliau ini tertuduh ya sebagai seorang yang berdusta. Demikian pula riwayat Ibnu Syaibah ya yang disebutkan Al-Hafidh Ibnu Abdul Hadi, madaruha ala majahil, juga riwayatnya tidak lepas dari kelemahan. Ya, ada perawi-perawi yang majhul. Ya, sehingga masih diragukan keabsahannya. Walhasil tentang penetapan dan ketetapan tahun tepatnya terjadi renovasi Masjid Nabawi yang kemudian memasukkan ya kuburan Nabi ke dalam area Masjid Nabawi, ini tidak ada satupun riwayat yang sahih. Ya, tidak ada satu riwayat pun yang sahih yang menjelaskan tentang tahun berapanya. Hanya saja ya kisarannya sudah jelas, yaitu terjadi pada masa kekhilafahan Al-Walid bin Abdul Malik yang memerintah ya di kota Madinah ya antara tahun 86 Hijriah sampai 96 Hijriah. Nah, fala hujjata fi syai'in min dhalika wa inna bal 'umdatu 'ala ittifaqil mu'arrihin ala anna idkhal al-hujrati ila al-masjid kana fi wilayati al-Walid wa hadha al-qadru kafin fi ithbati anna dhalika kana ba'da mauti sahabati alladhina kanu fi al-madinati hasaba ma baynahu al-hafiz wa bayyanahu al-hafiz ya lakin yu'karu 'alayh. Na'am, marwahu Abu Abdillah al-Razi fi masyikhatihi. Na'am, an Muhammad ibn al-Rabi' Al-Khizi Al-Jizi. Taib. Walhasil ya, tidak ada hujjah dan tidak ada dalil sama sekali yang dijadikan sebagai sandaran ya untuk menetapkan tahun berapanya. Yang jelas yang menjadi sandaran adalah kesepakatan ahli sejarah yang menetapkan bahwa dimasukkannya ya bilik atau ya kuburan Nabi ke dalam Masjid Nabawi itu terjadi pada masa kekhilafahan Al-Walid bin Abdul Malik, dan ini ya kafin, satu hal yang mencukupi ya untuk menetapkan bahwa dimasukkannya kuburan Rasulullah alaihissalatu wassalam ke dalam Masjid Nabawi itu terjadi setelah wafatnya seluruh para sahabat yang mukim, yang tinggal di kota Madinah. Nah, kemudian di sini disebutkan oleh beliau rahimahullah menukilkan dari Muhammad bin Rabi' al-Jizi, kata beliau dari riwayat Abu Abdullah al-Razi, tufiya Sa'd bin Abdullah atau Sa'd bin Sa'ad al-Sa'idi bil Madinati wa huwa ibnu mi'ata wa huwa ibnu mi'ati sanatin wa kanat wafatuhu sanata 91 wa huwa akhiru man mata bil Madinati min ashabin Nabi alaihi salatu wassalam. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa sahabat Sa'd bin Sa'ad al-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an yang ada di kota Madinah, beliau wafat ya pada usia 100 tahun. Dan itu terjadi pada tahun 91 Hijriah. Dan beliau adalah sahabat yang terakhir meninggal di kota Madinah. Ya. Nah, hanya saja riwayat ini pula tidak lepas dari kelemahan. Ya, bahkan kata beliau rahimahullah, ya lam a'rifhu tsumma huwa mu'dhal. Riwayat ini tidak kami ketahui. Bahkan yang kami ketahui ini riwayat yang mu'dhal, terputus sanadnya. Ya. Dan bahkan yang terputus bukan hanya satu tempat. Ya, dua tempat atau lebih secara berurutan. Sehingga menunjukkan kelemahan yang sangat riwayat ini. Nah. Kemudian kata beliau, wa khulasatul qaul annahu laisa ladaina nassun taqumu bil hujjatu ala anna ahada min ashabati kana fi ahdi amaliyati taghyir hadhihi. Kesimpulannya barakallahu fikum bahwa kami tidak memiliki nas yang sahih, yang sharih yang dijadikan sebagai hujjah untuk menetapkan adanya ya salah seorang sahabat dari sahabat Rasul yang hidup yang menyaksikan di masa renovasi Masjid Nabawi kala itu. Ya, faman idda'a khilafa dzalik fa 'alaihi dalil, sehingga para siapa yang mengklaim ya yang mengaku-ngaku bahwa ada di antara sahabat yang menyaksikan peristiwa itu, maka wajib untuk mendatangkan dalil dan bukti. Naam. Kemudian faman ja'a fi syarh Muslim anna dzalika kana fi 'ahdi sahabati la'alla mustanadahu tilka riwayati al-mu'dalah awil mursalah. Ya, adapun apa yang datang yang disebutkan sebagian para ulama dalam syarah Sahih Muslim ya, bahwa peristiwa renovasi Masjid Nabawi itu terjadi di masa para sahabat, barangkali sandaran mereka ada riwayat-riwayat yang mu'dal tadi, yang terputus sanadnya, atau riwayat-riwayat mursal. Wabil mithliha la taqumu hujjah, yang mana apabila riwayatnya seperti itu ya sanadnya terputus ya hadisnya dhaif, maka tentunya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil ala annaha akhassu min ad-da'wa. Ya, karena ini tentunya lebih khusus daripada sekedar klaim, sekedar pengakuan. Ya, fa innaha law sahhat innama ya tasbutu wujudu wahidi min ashabati hinadzak la sahabah. Yang kalau seandainya riwayat tersebut sahih, itu pun hanya menetapkan adanya salah seorang sahabat, bukan semua sahabat. Itu kalau riwayatnya sahih. Kalau hadisnya sahih, namun ternyata hadisnya juga lemah, riwayatnya dhaifah. Ya. Wa amma qawlu ba'di man kataba fi hadhil mas'alah bi ghairi ilmin. Ya, adapun perkataan sebagian orang yang menyusun dan menulis artikel ya dalam masalah ini tanpa ilmu. Ya, apa di antara yang mereka tulis? Bahwa masjidun Nabi mundu wasihi أو منذ وسعه عثمان رضي الله تعالى عنه ودخل في المسجد ما لم يكن منه فصارت القبور الثلاثة محاطة بالمسجد لم ينكر أحد من السلف ذلك bahwa Masjid Nabawi sejak diperluas dan direnovasi oleh Utsman radhiyallahu taala an dan memasukkan ke dalam Masjid Nabawi ya sesuatu yang sebelumnya tidak masuk sehingga menjadikan tiga kuburan yaitu kuburan Rasulullah, kuburan Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum ajma'in itu masuk ke dalam area Masjid Nabawi maka tidak ada seorang pun dari kalangan ulama salaf yang mengingkarinya. Sebagian penulis ya yang menulis tanpa ilmu, tanpa sandaran yang kuat, tanpa hujjah dan dalil yang sahih, mereka menyusun narasi seperti itu bahwa mereka mengklaim renovasi Masjid Nabawi ini sudah terjadi di masa kekhilafan Umar Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Ya, yang kemudian memasukkan tiga kuburan sekaligus, kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ya, sehingga ini menunjukkan sah dan boleh. Tambah lagi kata mereka tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Ya. Nah, ini sebagian menyusun dan menulis seperti itu, mengklaim min jahalatihim allati la hududa laha. Ya, maka ini termasuk di antara kejahilan mereka yang tanpa batas ya. Wala uridu an aqul innaha min iftira'atihim. Ya, dan aku tidak menginginkan untuk mengatakan ini adalah kedustaan mereka. Fa in ahadan minal ulama lam yaqul inna idkhala al-quburi thalasah kana fi 'ahdi Utsman radhiyallahu ta'ala an. Karena tidak ada seorang pun dari kalangan para ulama Ahlus Sunnah yang mengatakan bahwa dimasukkannya tiga kuburan sekaligus, kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar dan Umar ya ke dalam area Masjid Nabawi itu terjadi di masa Utsman. Tidak ada seorang pun dari ulama yang menyatakan seperti itu. Balit tafaqu ala anna dzalika kana fi 'ahdil Walid bin Abdul Malik kama sabaqa. Bahkan para ulama justru sepakat ya bahwa hal itu terjadi di masa kekhilafan Al-Walid bin Abdul Malik. Ya, ai ba'da Utsman bi nahwi nisfi qarnin. Ya. Yaitu setelah kekhilafan Utsman bin Affan radhiyallahu taala an kurang lebih ya setengah abad. Ya. Nah. Atau afan satu qarn itu 100 tahun. Ya, berarti setengah abad. Ya, 50 tahun. Jadi 50 tahun setelah Utsman menjadi khalifah baru terjadi renovasi. Ya. Walakinnahum yahrifuna bima la ya'rifuna, akan tetapi mereka ya mengada-ngada sesuatu yang mereka tidak ketahui secara pasti sejarahnya. Ya, sungguh disayangkan. Ya, klaim yang tidak beralasan. Ya, ilmiah. Dzalika li'anna Utsman radhiyallahu ta'ala an fa'ala khilafa ma nasabu ilaihi. فَإِنَّهُ لَمَّا وَسَعَ الْمَسْجِدَ النَّبَوِيَ الشَّرِيفَ احْتَرَزَ مِنَ الْوُقُوعِ فِي مُخَالَفَةِ الْأَحَادِيثِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا. Karena faktanya tidak demikian. Di masa kekhilafan Utsman bin Affan radhiyallahu taala an justru beliau melakukan sesuatu yang melisihi perkara yang disandarkan kepada beliau. Tadi kan disebutkan sebelumnya dituduh Utsman yang memasukkan masjid atau memasukkan kuburan Nabi ke dalam Masjid Nabawi. Ternyata faktanya tidak demikian. Justru Utsman bin Affan melakukan renovasi dan pelebaran Masjid Nabawi itu ke arah ya atau menjauh dari kuburan Nabi. Falam yuwasi'al masjida min jihatil hujurat. Sehingga beliau ketika merenovasi Masjid Nabawi tidak memperluas ke arah ya rumah-rumah Rasulullah, rumah-rumah istri-istri Nabi. Walam yudkhilha fihi, dan beliau tidak memasukkannya ke dalam Masjid Nabawi. Wa hadha ainu ma sa'ahu salafu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum jami'an. Dan ini seperti yang telah dilakukan pula oleh khalifah yang sebelumnya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Terjadi renovasi. terjadi perluasan, hanya saja perluasannya itu tidak ke arah rumah Rasulullah yang ada di dalamnya kuburan Nabi. Bal asyara hadza ila anna tawsi'a min al-jihati al-musyari ilaiha fihi al-mahdhur al-madhkur fi al-ahadits al-mutaqaddimati kama sayati dzalika anhu qariban. Bahkan yang disyaratkan oleh beliau terjadi perluasan itu ke area selain dari area yang terlarang, yaitu tidak mengarah kepada rumah-rumah istri-istri Nabi, sehingga Masjid Nabawi tetap diperluas, direnovasi, hanya saja tidak memasukkan rumah beliau ke dalam area Masjid Nabawi. Yang intinya barakallahu fikum, peristiwa itu tidaklah disepakati, tidaklah diketahui oleh seorang sahabat pun. Ya, bahkan terjadi ya 50 tahun ya setelah masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tapi sampai di sini insyaallah. Dan bismillah masih ada pembahasan tentang jawaban dari syubhat ini, dilanjutkan pada kajian yang akan datang bismillah taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.